Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali bersama-sama melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Pembahasan kita masih dalam Kitabul Adhkar, bab tentang keutamaan dan anjuran berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir kita sudah sampai di hadis ke-7 dari bab ini. Untuk itu kali ini kita akan awali dari hadis ke-8. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala wa an Thauban radhiyallahu taala anhu qala. Diriwayatkan dari sahabat Thauban, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apabila selesai dari salatnya, beliau beristighfar 3 kali. Waqala, lalu mengucapkan, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam, ya Allah, engkau adalah zat yang memberi keselamatan. Wa minkas salam, dan darimu keselamatan. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri salah satu namanya adalah As-Salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram, maha suci engkau wahai zat yang maha agung dan maha mulia. Qila lil Auza'i huwa ahadur ruwatil hadis. Kemudian ada yang bertanya kepada Imam Al-Auza'i yang merupakan salah satu perawi dari hadis ini, kaifal istighfar, seperti apa istighfarnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau bagaimana istighfar yang dimaksud. Qala taqulu astaghfirullah astaghfirullah. Imam Al-Auza'i menjawab, engkau ucapkan astaghfirullah astaghfirullah. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Jadi yang dimaksud dengan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai dari salatnya, beliau beristighfar 3 kali, itu mengucapkan astaghfirullah. Sebagaimana penjelasan dari Imam Al-Auza'i, selesai sholat astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, dan itu sebelum membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Bagaimana dengan takbir? Karena ada sebagian kita selesai sholat itu mengucapkan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar 3 kali. Ada riwayat memang dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, beliau mengatakan, kuntu a'lamu inqidha'a salatin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bitakbir. Aku dulu tahu selesainya salat nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu dengan adanya takbir. Dengan adanya takbir. Para ulama kemudian berselisih pendapat apa yang dimaksud dengan takbir di sini. Ada yang berpendapat takbir yang dimaksud adalah mengucapkan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti Imam Ahmad berpendapat seperti itu, Imam Ibnu Rajab juga sama. Alasannya apa? Alasannya adalah riwayat dari Amr bin Dinar. Amr bin Dinar mengatakan bahwa orang-orang dulu idza sallama al-imam min salatil maktubah kabbaru thalathat takbirat. Kalau imam mengucapkan salam dari salat wajib, maka mereka bertakbir 3 kali. Tapi wallahu alam, yang lebih kuat dan benar, takbir yang dimaksud oleh sahabat Ibnu Abbas adalah takbir yang ada dalam dikir subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Jadi bukan mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Komisi Fatwa Saudi Al-Lajnah Daimah ditanya tentang masalah ini dan jawabannya seperti itu. Bahwa takbir yang dimaksud adalah yang ada dalam zikir subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala juga berpendapat seperti itu. Jadi bukan takbir dengan mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 3 kali secara sendirian, tidak, tapi masuk dalam subhanallah, subhanallah dan seterusnya, alhamdulillah, alhamdulillah, kemudian Allahu akbar. Ya. Karena itu setelah selesai sholat yang disyariatkan adalah istighfar. Jelas sekali dalilnya di sini bahwa Rasulullah kalau selesai dari sholatnya istighfara thalasan, istighfar 3 kali, yaitu membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, ada perbedaan pendapat, tapi yang kuat ini, ya, yang istighfar, bukan apa? Allahu Akbar. Bahkan ada yang kencang selesai sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Baru kemudian Allahumma antas salam minkas salam dan seterusnya. Yang paling kuat adalah yang istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baru Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah. Berikutnya hadis yang ke-9. Wa 'ala al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza faraga min as-salati wa sallama qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minka biyad. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dulu apabila selesai dari salatnya dan mengucapkan salam, beliau membaca la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Tidak ada syarikat baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu. Hanya miliknya lah kerajaan dan segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allahumma la mani'a lima a'taita ya Allah. La mani'a, tidak ada yang dapat mencegah atau menolak. Lima a'taita, terhadap apa yang telah engkau berikan. Wa la mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang dapat memberi terhadap apa yang engkau tolak. Walayanfa'u dal jaddi minkal jadd, dan tidak akan bermanfaat kekayaan milik orang-orang kaya ya, kecuali jika kemanfaatan itu datang darimu. Khotirillah rahimani wa rahimakumullah, ini termasuk zikir lain yang diucapkan sama setelah sholat. Selain istighfar, kemudian Allahumma antas salam minkas salam, lalu ini la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Ya, kita menyatakan bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja. Meyakini bahwa ilah itu hanya Allah. Sekalipun orang-orang musyrikin menganggap bahwa apa yang diibadahinya itu sebagai ilah. Apapun yang diibadahi selain Allah tidak bisa disebut apa? Ilah. Ya. Sekali lagi, sekalipun kaum musyrikin menganggap itu sebagai apa? Ilah. Kaum musyrikin ketika menyembah kuburan menganggap bahwa kuburan itu sebagai ilah. Ketika mereka menyembah patung menganggap bahwa patung itu sebagai apa? Ilah. Ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma ta'buduna min dunihi illa asma. Apa yang kalian sembah selain Allah hanyalah nama-nama. Samaitumuha antum. Nama-nama yang kalian sebut, bahkan wa aba'ukum, dan yang telah disebut oleh nenek moyang kalian. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkannya dari kekuasaannya. Jadi tertolak ketika kaum musyrikin menganggap bahwa sembahan-sembahannya selain Allah itu adalah ilah. Tidak ada ilah kecuali Allah. La ilaha illallah. Wahdah. Yang diperkuat dengan kata wahdah. Satu-satunya. Diperkuat lagi dengan kalimat la syarikalah. Enggak ada syarikat baginya. Ya. Kemudian dalam zikir ini juga ada pelajaran buat kita agar kita meminta sesuatu kepada zat yang maha memberi. Ya. Jika Allah sudah memberikan sesuatu, maka gak akan pernah ada yang bisa menahannya, menolaknya. Dan sebaliknya, jika Allah subhanahu wa ta'ala menolak atau menahan sesuatu, maka tidak akan ada yang bisa memberinya. Allahumma la mani'a lima a'ta'ita wa la mu'ti'a lima mana'ta. Jadi kalau ada orang yang datang ke kita ngasih sesuatu, itu sejatinya Allah yang menguasakan seperti itu. Allah yang menggerakkan seseorang itu datang kepada kita. Ya. Harus kita yakini seperti itu. Namun demikian, kita patut berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Man sana'a ilaihi ilaikum ma'rufan. Orang yang berbuat kebaikan kepada kalian, fakafi'uhu, maka balas kebaikannya. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu, kalau kamu tidak punya sesuatu yang bisa kamu jadikan untuk membalasnya, maka doakan dia. Hatta tarau annakum qad kafa'tumuh, sampai kalian menganggap bahwa kalian sudah membalas kebaikannya. Ya. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak disebut bersyukur kepada Allah orang yang enggak berterima kasih kepada manusia. Patut untuk kita katakan jazakallahu khair kepada orang yang berbuat baik kita. Man sunia ilaikum ilaihi ma'rufan, man sunia ilaihi ma'rufan wa qala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fi tsana. Ya. Siapa yang diperbuat kebaikan oleh orang lain kepadanya, kemudian dia mengucapkan jazakallahu khairan, maka sungguh dia telah menyanjungnya dengan sanjungan yang sempurna. Ya. Jadi sekalipun Allah yang menguasakan seseorang datang ke kita memberikan sesuatu, tetap kita patut bersyukur, berterima kasih kepadanya. Nah, lalu dalam zikir ini juga disebutkan wala yanfa'u dzal jad minkal jad. Kemanfaatan itu hanya milik Allah. Orang yang memiliki kekayaan yang banyak belum tentu bisa menikmatinya dengan baik, belum tentu bisa memanfaatkannya dengan baik. Ada orang yang enggak kekurangan hidupnya, ya. Tapi sulit untuk bisa menikmatinya karena sakit, ya. Padahal mampu beli apa yang dia inginkan dari makanan-makanan yang mewah, tapi dilarang karena penyakit. Nah, karena itu kekayaan secara sendirinya, secara zatnya tidak bisa memberikan manfaat, ya. Yang memberikan manfaat atau yang menjadikan kekayaan tersebut manfaat sejatinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu ya, pantas untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir ini, ya, diucapkan setelah salat. La ilaha illallah wahdah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Berikutnya hadis yang ke-10, an Abdullah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma annahu kana yaqulu dubra kulli salatin hina yusallim la ilaha illallah wahdah la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahu ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahu din wa lahu karihal kafirun. Qala ibnu Zubair wa kana Rasulullah yuhallil bihinna dubura kulli salatin maktubatin. Rawahu Muslim. Hadis ini juga sama mengetengahkan tentang zikir yang dibaca setelah selesai sholat. Dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma disebutkan annahu kana yaqulu dubura kulli sholatin, bahwa beliau selalu membaca setiap kali selesai sholat ketika sudah salam, la ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la hawla wa la quwata illa billah, wa la na'budu illa iyyah, lahu ni'matu wa lahul fadl wa lahu thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlisina lahu din walau karihal kafir. Kemudian Ibnu Zubair berkata, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna dubura kulli salatin maktubatin. Beliau bertahlil dengan kalimat-kalimat tadi. Pertama, la ilaha illallah wahdah la syarikalah sampai akhir. Kemudian, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahu ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu thana'ul hasan. Kemudian, la ilaha illallah mukhlisina lahu din walau karihal kafir. Ya, jadi diawali dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Beliau sallallahu alaihi wasallam selalu bertahlil dengan kalimat-kalimat tadi setiap kali selesai dari sholat yang wajib. Nah, ini harus dihafal, ya, karena ini akan terus kita baca tiap kali selesai dari sholat, ya. Ini termasuk zikir muqayyad, zikir yang terikat, yakni yang dibaca hanya setelah selesai dari apa? Salat, salat yang wajib. Nah. Kemudian hadis yang ke-11. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu disebutkan bahwa orang-orang fakir dari kaum muhajirin dulu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, kemudian mereka mengatakan, dhahaba ahlud dhufur bidarajatil ula. Orang-orang kaya mereka sudah berlalu, ya, pergi jauh meninggalkan kami, bidarajatil ula, dengan kedudukan yang tinggi, wa na'im al-muqim, dan kenikmatan, ya. Yusalluna kama nusalli, padahal mereka sholat sebagaimana kami sholat. Wa yasumuna kama nasum, mereka berpuasa sebagaimana kami pun berpuasa. Walahum fadlun min amwal, hanya saja mereka punya keutamaan lebih dari harta. Yahujun, sehingga mereka bisa haji. Wa ya'tamirun, bisa umrah. Wa yujahidun, berjihad. Wa yatasaddaqun, bersedekah, sedangkan kami tidak. Ya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ala u'alimukum syai'an tudriku nabihi man sabaqaku. Maukah aku ajarkan kepada kalian sesuatu yang dengan itu kalian bisa menyusul orang-orang yang mendahului kalian? Wa tasbiqunahu bihi man ba'dakum, dan kalian bisa menyusul orang-orang setelah kalian, mendahului orang-orang yang setelah kalian. Wa la yakunu ahadun afdhala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum, dan tak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian kecuali yang berbuat seperti apa yang kalian buat, atau kecuali orang yang melakukan seperti apa yang kalian lakukan. Qalu bala ya Rasulullah, mendengar itu fuqara muhajirin menjawab, tentu wahai Rasulullah, karena mereka tidak ingin ketinggalan dalam hal keutamaan. Mereka merasa semacam iri dengan ahlul dusur, dengan orang-orang kaya. Mereka anggap orang-orang kaya itu sudah mendahului mereka dengan kedudukan yang tinggi dan amal yang banyak. Ya, padahal kalau sholat sama, saum sama, ya, tapi bedanya mereka punya keutamaan dalam hal harta. Mereka bisa haji, bisa umroh, bisa jihad, bisa sedekah. Ketika Rasul tawarkan kepada mereka, ada sesuatu sebenarnya yang dengan itu kalian bisa menyusul orang-orang yang mendahului kalian. Para sahabat sangat bersemangat ingin mengetahuinya. Mereka mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul, kami ingin tahu sesuatu itu apa. Qala tusabbihun wa tahmadun wa tukabbirun khalfa kulli salatin thalathan wa thalathin. Kata Rasulullah, kalian bertasbih, bertahmid, bertakbir setiap kali selesai sholat 33 kali. Ya, tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar, 33 kali. Ini ternyata rahasianya. Ya, ini ternyata sesuatu yang kata Rasul, dengannya kalian mampu, akan dapat mampu menyusul orang-orang yang mendahului kalian. Qala Abu Salih Ar-Rawi an Abi Hurairah, lamma su'ila an kaifiyati dzikrihinna, qala yaqulu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hatta yakuna minhunna kullihunna 33, muttafaqun alaih. Kemudian Abu Salih, salah seorang perawi hadis dari sahabat Abu Hurairah, ketika beliau ditanya tentang tata cara zikir dengan tasbih, tahmid, takbir, beliau menjawab, yaitu mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, masing-masingnya 33 kali. Ya, muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wazada Muslimun fi riwayatihi. Kemudian Imam Muslim menambahkan teks lain dalam riwayatnya. Faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna. Fa'alu mithlah. Fuqara muhajirin, mereka datang lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengatakan, saudara-saudara kami yang kaya, yang memiliki harta itu, ternyata mereka melakukan apa yang kami lakukan persis. Mereka juga ternyata bertasbih, bertahmid, bertakbir. Gimana ini? Faqala Rasulullah, jawab Rasulullah SAW, dzalika fadlullah yutihi may yasha. Itu semua adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Ya, kalau sudah seperti ini mau bagaimana lagi? Kalau orang kayaknya soleh, terus mau bagaimana? Ya. Kita kalau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala fakir, tinggal perbanyak apa? Amal, tidak usah memikirkan ya orang-orang kaya yang soleh. Nah, karena mereka orang-orang yang mampu memanfaatkan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dan ini menunjukkan tidak sedikit para sahabat yang kaya raya. Ya. Dan tidak sedikit juga dari kalangan mereka yang fakir. Soal kebaikan mereka saling berlomba-lomba. Jadi berpacunya bukan dalam hal kekayaan, ya. Saling pamernya itu bukan dalam hal harta benda, tapi justru dalam hal apa? Amal soleh, dalam hal ketaatan. Masing-masing gak mau didahului oleh yang lainnya. Masing-masing gak mau menjadi yang terbelakang dalam hal amal soleh. Makanya fuqara muhajirin ini mengeluh kepada Rasul. Masalahnya ada orang-orang kaya, sepertinya mereka ini sudah jauh ya dalam hal apa? Amal soleh, dalam hal ketaatan. Nah, kemudian Rasulullah memberikan arahan kepada fuqara muhajirin untuk melakukan sesuatu yang bisa mereka kerjakan. Nah, ini ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan keutamaan dari para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Dan selain itu ya, zikir yang dibaca setelah selesai sholat juga diantaranya adalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali ya, dan ditambah lagi dengan penutup la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sehingga kalau dijumlahkan lengkap semuanya menjadi berapa? 100 ya. Kemudian berikutnya hadis yang ke-14. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu dubura salawati biha ula'il kalimat. Allahumma inni a'udzu bika minal jubni wal bukhli wa a'udzu bika min an uradda ila ardhalil umur wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min fitnatil qabri, rawahu al-Bukhari. Dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yata'awwadhu dubura salawat. Beliau biasa berlindung di penghujung sholat, di penghujung sholat, di akhir sholat dengan kalimat-kalimat berikut ini. Nah, perlu diperhatikan bahasa duburus sholawat di penghujung sholat, di akhir sholat, itu maksudnya adalah qoblas salam, sebelum salam. Karena kalau sudah selesai salam, kalau sudah salam berarti sudah selesai sholat, ya. Nah oleh karena itu berlindung dengan kalimat-kalimat berikut ini dilakukan qoblas salam, sebelum apa? Salam, setelah baca tasyahud, setelah selesai baca doa tasyahud, kemudian baca ya kalimat-kalimat ini. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa'udzubika min an uradda ila ardhil umur, wa'udzubika min fitnati ad-dunya, wa'udzubika min fitnatil qabri. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal jubni, dari sifat pengecut, penakut, wal bukhli, dan kikir. Dan aku berlindung kepadamu dari dikembalikan ke umur yang rendah. Ada yang mengartikan tua, renta, ya, sehingga tidak bisa apa-apa. Ada juga yang memaknai pikun, ya. Nah, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia dan fitnah kuburan. Hadis riwayat Bukhari. Sekali lagi ini dibaca sebelum salam, setelah doa apa? Tasyahud. Kalau dalam hadis ada kalimat duburus salat, kemudian wasallam, nah ini baru penghujung salat yang dimaksud setelah apa? Salam. Karena ada kata-kata salam seperti dalam hadis yang sebelumnya tadi kita baca. Ya. Hadis yang ke-10 dari sahabat Abdullah bin Zubair disebutkan annahu kana yaqulu duburu kulli salatin hina yusalli. Nabi SAW mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah hingga akhir di penghujung setiap apa? Salat. Ketika selesai mengucapkan apa? Salam. Tapi kalau di sini tidak ada kata-kata salam. Maka duburus salawat yang dimaksud itu sebelum apa? Salam. Ya. Kemudian hadis yang ke-15 wa an Muadz radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi wa qala ya Muadz wallahi inni la uhibbuka fa qala usika ya Muadz la tad'anna fi duburi kulli salatin taqulu Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Dari sahabat Muadz radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya kemudian berkata, "Hai Muadz, demi Allah, aku mencintaimu karena Allah." Faqala, kemudian kata Rasulullah, "Usika ya Mu'ad, aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'ad, la tada'anna fi duburi kulli salatin. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan setiap kali sudah ada di penghujung setiap salat dari mengucapkan kalimat Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika." Ini juga dibaca sebelum salam, setelah doa apa? Tasyahud. Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya, doa ini termasuk pesan khusus disampaikan oleh Rasul kepada sahabat Mu'ad. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan, ya, setiap kali ada di penghujung setiap sholat dari mengucapkan apa? Allahumma inni ala dzikrika, ya Allah tolonglah aku supaya bisa selalu mengingatmu dan bersyukur kepadamu serta supaya baik dalam beribadah kepadamu. Tiga hal ini memang termasuk tiga hal yang sangat penting sekali. Pertama zikir, kedua syukur, ketiga baik dalam melakukan apa? Ibadah. Kenapa kita harus minta tolong kepada Allah agar kita bisa berzikir kepadanya? Karena kita rentan lalai. Ketika kita lalai, tentu kita tidak mengingat Allah. Maka butuh minta tolong. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku agar bisa selalu berzikir kepadamu, mengingatmu, ya, dan bersyukur kepadamu. Ini juga sama, termasuk hal yang kita harus minta kepada Allah, ya. Karena sering sekali kita ini ketika mendapat nikmat lupa bersyukur. Apalagi kalau nikmatnya kita anggap kecil, sedikit. Seringnya kita itu menganggap kalau dapat nikmat besar, ya, dapat rezeki besar, baru wah, ini nikmat yang patut untuk disyukuri. Tapi saat dapat nikmat sedikit, lupa bersyukur. Ah, seetik ya mah. Padahal rezeki atau nikmat itu bukan soal banyak dan sedikitnya, ya. Yang paling utama bagi kita adalah bagaimana kita bisa mensyukurinya. Percuma nikmat yang banyak, rezeki yang banyak, kalau kita gak bisa mensyukurinya. Nikmat yang sedikit ketika bisa kita syukuri dengan baik, menjadi sesuatu yang bernilai besar bagi kita. Maka butuh meminta pertolongan kepada Allah agar bisa bersyukur kepadanya. Dan baik dalam ibadah, karena seringnya juga kita lalai, ya. Seringnya kita juga kadang melakukan ibadah enggak fokus. Kadang niat juga, ya, belum sempurna. Nah, maka butuh meminta pertolongan kepada Allah supaya baik dalam ibadah. Ibadah apapun itu, termasuk menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, ya, harus disertai dengan niat yang baik. Bukan datang ke majelis ilmu teh karena daripada ngalamun wae di rumah sorangan, maning ngalamun di majelis ilmu bari banyak batur gitu, ya kan. Nah, ada yang seperti itu kan, daripada luntang lantung ah maning kene ka masjid ikut apa kajian. Ini niatnya berarti bukan dalam rangka mendapatkan apa ilmu, tapi untuk menghilangkan kegiatan luntang lantung. Mending luntang lantung lobaan di masjid babarengan. Ini keliru, ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu. Di sini ada isyarat supaya benar niatnya. Orang datang ke majelis ilmu itu harus diniatkan dalam rangka mendapatkan apa? Ilmu. Jangan sampai menuntut ilmu itu dijadikan sebagai sampingan, ya. Karena gak ada kegiatan di rumah, akhirnya adalah duduk di majelis ilmu. Daripada habis sholat maghrib pulang ke rumah pegawaian, ya, cuman ya selonjoran tepuguh, meningkatnya selonjoran di majelis ilmu loba batur. Ini gak benar niat yang seperti ini, ya. Nah, karenanya kita butuh minta pertolongan kepada Allah agar setiap ibadah yang kita kerjakan itu baik. Ini penting. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Dibaca menjelang salam atau sebelum salam. Subhanallahi wa bihamdihi, syukurillahi ta'ala. Anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.